banyak berbicara dengan Pak Darmaji, kemudian juga pada Pak Sanento. Justru di sana kita menemukan artinya sejenis pandangan yang dituliskan oleh Mas Sanento, bagaimana cara melihat karya-karya kita. Saya setuju, artinya saya membenarkan kalau misalnya Mas Sardono menanyakan itu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Artinya salah satu segi di dalam melihat suatu karya, apa yang kita harapkan, apa yang kami harapkan adalah suatu reaksi yang umum saya kira di dalam cara berkarya melihat sebuah karya seni adalah bagaimana tanggapan dia di dalam melihat terlalu jelimet, artinya juga melihat dulu apakah karya itu harmonis, apakah karya itu perfect, apakah karya itu sensitif garisnya atau yang lain sejenis itu, dia lihat saja. Artinya yang mungkin kami harapkan itu suatu reaksi yang biasa saja. Artinya seorang awam pun akan mungkin mengenal benda-benda itu sehari-hari, kemudian dia dapat melihatnya. Dan salah satu segi mungkin yang dicurigai oleh Mas Sardono tadi mengenai soal konkret yang dituliskan oleh Mas Sanento, bahwa kita melihat suatu karya itu umumnya dari suatu jarak yang dibatasi oleh figura, bahwa apa yang terlihat di dalam bingkai itu merupakan suatu dunia yang tersendiri. Kemudian orang harus memaksakan imajinasinya di dalam melihat itu untuk menemukan sesuatu. Satu segi yang lain dalam karya-karya yang kami sajikan ini, satu segi konkret yang dimaksudkan Mas Sanento dan saya setuju, bahwa itu melibatkan fisik kita, artinya melibatkan keseluruhan, jadi tidak hanya imajinasi saja. Jadi saya kira itu pada dasarnya pendapat saya atau pendapat kami. Boleh nanya, dari teman-teman Anda, dari penulis resensi seni, apa mana yang mereka anggap bisa mengerti karya-karya saudara-saudara? Saya kira yang jelas Mas Sanento Yuliman adalah salah seorang yang tahu, dan kemudian Pak Sudarmaji. Kira. Bagaimana kawan-kawan pelukis yang lain? Bambang ada Bambang? Di belakang. Saya tadi datang terlambat karena di Balai Budaya ada juga sebuah pameran yang lain daripada ini, yang karena diselenggarakan oleh yayasan, jadi saya terpaksa nunggu sebentar. Menurut saya pameran ini yang perlu dicatat adalah satu, bahwa ini memang lain dari biasanya. Dan apakah kelainan itu sudah diuraikan oleh saudara Sanento tadi, bahwa elemen-elemen imajinatif itu sekarang di sini menjadi benda-benda yang konkret. Lalu sampai di mana kesadaran pencipta-penciptanya itu saya kira tidak bisa dinilai dari hanya sekarang saja. Kalau misalnya kita menuntut sekarang para penciptanya itu untuk mempertanggungjawabkan karya-karyanya sekarang ini, yang saya kira prosesnya itu belum ada, belum lama gitu, itu terlalu tergesa-gesa. Bagi saya yang perlu dicatat itu yang pernah tadi adalah bahwa pameran ini memang lain. Memberi kesempatan para hadirin untuk ngomong dulu. Jangan nangis loh. Oke, Bapak. Untuk meminta pertanggungan jawab mereka, sebaiknya saya kira lebih baik menunggu karya-karya mereka yang lain dulu. Di situ kita akan tahu sampai di mana kesadaran mereka, mengapa membuat sesuatu yang lain. Dan kalau ada orang yang menilai bahwa rasanya ini kok sekedar lain, ya itu mungkin saja, karena itu kita tunggu yang lain dari mereka. Sekian dulu. Apa ya, Bang? Om dulu. Ya, om. Saya dengar bahwa Om Omeng mau berbicara. Saya keluar masuk nggak ikut dari tadi. Sebab salah satu ceramah gagal. Jadi saya mengurusi ceramah tadi yang gagal. Terus saya nggak mengikuti tadi pembicaraan tadi mengikuti. Tapi mungkin. Ya, bagaimana pesan saudara? Itu sudah saya ucapkan dalam pidato saya. Kali lagi Pak. Saya pikir itu suatu pidato resmi. Yang saya tidak terus ini, dan saya tidak yakin bahwa itu ditulis oleh saudara Si Ombeng sendiri. Ya. Maka saya ragu lagi juga. Iya. Ayo kalau berani itu lagi Om Taufik. Enggak ikut tadi, enggak ikut dari tadi. Baru saja masuk ini. Ya sama aja, Pak. Sama masuknya dengan Bambang Mujono tadi. Sedang aja berat takut. Kemarin enggak bermoral ya itu yang jelas. Alasannya, Pak. Alasannya. Terus kalau Emmanuel dipuji di sini, saya kaget saya. Emmanuel dipuji. Apa alasannya? Saudara Si Ombeng, coba saya kira sebaiknya duduk di depan mic. Ombeng, biar dipotret. Ini bukan untuk alasan. Terus terang aja, tadi saya sibuk antara dua diskusi dan ceramah, dan sangat sedih ceramah tidak jadi di sana dari saudara Andi Hakim Nasution. Jadi selama berapa jam tidak ikut dalam diskusi ini tadi. Tapi saya kira apa mengenai pameran ini, saya nggak bisa mengatakan baik, sebab saya nggak ngerti soal seni rupa. Itu perlu saya katakan di sini. Dan juga saya tidak mencurigai pameran ini. Barangkali apa yang saya katakan dalam pidato resmi sebagai pejabat DKJ. Saya ada dua pertanyaan ya. Terus kembali kepada apa yang dikatakan oleh saudara Bambang Mujono tadi, ini masih memerlukan suatu proses. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimanakah kira-kira posisi seni rupa Indonesia dalam arus seni rupa dunia yang hiruk pikuk? Dan yang kedua, bagaimana bagus pidatonya? Dan yang kedua, apakah memang pameran ini, terus yang kedua tadi pertanyaan saya tentang posisi seni rupa Indonesia dalam arus seni rupa dunia yang hiruk pikuk, dan yang kedua, apakah memang pameran ini memberikan suatu alternatif lain daripada kondisi seni rupa kita yang ada? Saya mengatakan bahwa saudara sudah terlanjur, bukan terlanjur, saudara telah sadar membaptiskan pameran ini sebagai suatu seni rupa baru Indonesia, atau dalam kata lain saudara mencoba memberikan kesadaran baru dalam seni rupa Indonesia. Dan saya mengatakan sama dengan yang tadi, sebagai jawaban atau sebagai satu tanggapan untuk menenteramkan hati saudara, bahwa pameran ini sebagai titik permulaan pertama, dan saya kira ini bukan suatu final, ini suatu memerlukan suatu proses yang cukup lama. Dan saya kira juga ada beberapa yang mengatakan tadi kita harus masih menunggu lagi. Tentu saja dalam menunggu itu kami mengharapkan sebagai penonton, sebagai awam, ya jangan waktu terlalu lama. Asal ada subsidi. Subsidi beres. Toh bukan uang kita. Pembinaan. Dan ternyata apa yang saya duga dalam pembukaan ini bahwa pameran ini barangkali akan bisa memberikan pengalaman baru, akan bisa memberikan perasaan baru, dan mungkin juga gertakan-gertakan, ternyata sudah berhasil ketiga masalah ini dalam peristiwa ini. Dan saya kira karena itulah pameran ini memberikan pengalaman baru, perasaan baru, termasuk juga gertakan-gertakan, dengan catatan waktu istri saya melihat lukisan ini, jijik melihatnya. Itu sebagai suatu ini sebagai suatu pesan aja. Waktu anak saya, ini apaan ini lukisan apa ini? Pakai burung segala katanya. Jadi lah, saudara Pransi, dengan catatan saya ngomongin nanti besok harap dibayar dengan honorarium. Saya kira yang harus diberi honorarium itu saya, bukan ya, boleh, bukan anggota dewan lalu diminta menjadi moderator. Jangan ributan nanti itu. Saya kira saya ingin mendengar satu pendapat lagi yaitu dari saudara Ikra. Ikra Negara. Saya tidak bisa membicarakan soal apakah ini seni rupa baru, apakah relevan, apakah barat, timur. Yang terang, saya mengalami masuk dalam ruang pameran yang kira-kira mirip dengan ini bukan baru kali ini. Iya, termasuk di Hawaii, di mana-mana saya banyak menyaksikannya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada di sini, ketika saya masuk pertama kali, saya tidak merasakan ada shock apa-apa. Dan saya biasa saja. Dengan begitu, saya kira saya jadi terbiasa untuk melihat pameran yang mirip seperti ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya sudah beruntung mendapat pengalaman yang lebih mungkin dari kebanyakan teman-teman yang masuk kemari. Bagus. Oleh karena itu saya akhirnya paling tidak saya tidak merasa curiga misalnya kalau misalnya tiba-tiba saya menyenangi apa yang putih di sana, kemudian juga yang terkunci-kunci di dalam sana. Itu juga yang dikatakan Peransi itu komunikatif dengan saya seperti itu walaupun saya tidak suka. Yang saya tanyakan adalah ini. Pertama, memang saya melihat ada suatu bahasa pengungkapan yang lain dari biasanya, maksud saya yang ada di Indonesia, di mana sejauh-jauh bahasa yang dipergunakan oleh pelukis di Indonesia itu menurut saya ya, pribadi, itu sejauh-jauh yang mereka kerjakan adalah dengan menggunakan elemen-elemen seni lukis, misalnya garis, warna, ya, tekstur-tekstur dan segala, kemudian diberi frame dan kemudian dia berbicara. Saya terus terang saja pengagum misalnya lukisan-lukisan Nasar yang bisa memiliki bahasa semacam itu. Kemudian di sini saya lihat ada lukisan-lukisan atau karya seni rupa yang mencoba atau bukan mencoba sudah menggunakan bukan elemen-elemen seperti itu. Apakah itu namanya elemen-elemen lukis murni apa apa ya, garis, warna, bidang semacam itu. Tapi di sini benda-benda. Jadi saya lihat ada persamaan di satu pihak, cuma perbedaannya adalah di sini menggunakan benda-benda itu, kemudian yang satu lagi menggunakan elemen-elemen itu. Kemudian yang saya rasakan yaitu perbedaan lagi satu yaitu apa yang terjadi pada penonton, jadi pada apa pengamat dalam hal ini. Saya sebagai pengamat seni rupa misalnya menyaksikan benda-benda itu dibegitukan, apa yang terjadi dalam proses saya sama seperti saya membaca puisi. Jadi ada kecenderungan literer dalam beberapa karya yang dipamerkan di sini. Berbeda misalnya dengan kalau saya menyaksikan lukisan Nasar, saya merasa itu lukisan itu murni, tidak literer. Jadi ada perbedaan di sana. Di satu pihak objek itu sendiri memang berbeda karena menggunakan elemen-elemen bahasa yang berbeda. Di satu pihak yang terjadi dalam diri saya adalah kesimpulan bahwa yang satu literer, yang satu saya lihat sebagai bukan lepas dari apa seni rupa apa-apa ya, tapi Nasar misalnya itu jelas seni lukis ya. Itu saya menganggap lebih murni. Nah itu tidak seluruhnya, misalnya pada beberapa misalnya yang putih garis-garis itu walaupun menggunakan benda-benda yang berbeda, menurut saya yang pakai plat-plat mengkilap itu, tapi kelihatannya ada suatu kecenderungan formalistis pada itu, dan ada kesamaan walaupun berbeda dengan Nasar menggunakan cat, di sana menggunakan yang lain. Jadi perbedaan material misalnya seperti itu. Itu aja saya melihat bahwa itu memang kalau dibandingkan dengan yang lama, saya merasa memang ada yang baru itu, tapi terus terang bagi saya tidak mengejutkan. Mungkin karena saya sudah terbiasa. Sekian ya, terima kasih. Baiklah saudara-saudara, saya kira sudah malam dan tim ini harus tutup. Kenapa? Pustika yang punya gedung. Jadi kalau bisa, sekalipun pembicaraannya telah menyentuh berbagai segi yang sekalipun kelihatannya tidak ada hubungan, akan tapi sebetulnya saling berkaitan, saya coba ingin mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu bahwa pameran seni rupa yang diadakan sekarang itu telah mengemukakan suatu pandangan yang baru untuk Indonesia, atau dalam rangka sejarah seni lukis Indonesia, suatu pandangan tentang seni yang mungkin belum dapat dirumuskan secara pasti, dan mungkin bukan perumusan yang menjadi tujuan daripada para pelukisnya sendiri. Lahirnya pandangan ini jangan terlalu dilihat secara polemis, artinya lahir karena reaksi terhadap suatu pandangan yang lebih dogmatis, atau yang lebih suatu ideologi seni yang lebih dogmatis, akan tapi merupakan suatu proses yang wajar, yang sebetulnya menurut penilaian saya sendiri telah dimulai pada akhir tahun 50-an. Saya teringat ketika Amrus Natalsya memamerkan patung-patungnya tidak di atas statif, tidak di atas suatu ketinggian, akan tapi langsung berpijak pada tanah yang juga dipijak oleh penonton. Sebetulnya di dalam sejarah seni lukis Indonesia sudah ada unsur-unsur semacam itu, yang saya kira mencapai titik kulminasinya, atau permulaan daripada titik kulminasi, pada pameran-pameran di Balai Budaya dan pameran yang pada bulan ini diadakan di sini. Namun begitu, perlu kita tanyakan tidak saja bagi pelukisnya sendiri, tapi juga tidak saja bagi mereka yang akan menilai, tapi juga bagi pelukisnya sendiri, adalah sejauh mana pentingnya relevansi daripada karya-karya ini untuk diri kita, untuk perkembangan kita, terutama untuk perkembangan pemikiran, perkembangan kebudayaan kita, dan khususnya perkembangan seni lukis kita. Sebab tendensi daripada karya-karya ini bukan lagi karya yang hanya bertalian dengan masalah-masalah estetik, akan tetapi bertalian dengan masalah-masalah sosial, politik, bertalian dengan, boleh katakan, semua segi kehidupan diri kita. Dan karena begitu, karya-karya tersebut perlu pendekatan yang baru, yang lain, dan untuk ini dengan sendirinya perlu suatu proses. Saya kira sekian saya, saudara-saudara, yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan yang saya kira cukup ramai. Terima kasih, selamat malam. Ambil air pada Pak Ubi.